ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. معشر المسلمين والمسلمات، para jemaah sekalian yang dicintai dan dirahmati Allah, kalau sebelum kita mulai kayaknya mendekat aja. Nah, alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah, yang kalau bukan karena nikmat dan juga karunia-Nya, maka tak ada seorang hamba pun bisa mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada-Nya bukan karena kedalaman ilmu kita, bukan pula karena kehebatan kita, bukan pula karena kedudukan kita, bukan pula karena harta kita, dan bukan karena hal-hal yang lain. Ingat bahwa kita bisa beribadah kepada Allah semata-mata karena hidayah dari Allah. Dia yang membukakan hati kita untuk bisa menghambakan diri kepada-Nya. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar, yang tidak bisa diganti oleh seorang hamba, baik dengan dunia maupun seisinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di atas keislaman dan keimanan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mewafatkan kita di atas keislaman dan keimanan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian, tak lupa semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, orang yang harus paling kita cintai di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan sore hari ini, setelah melaksanakan salat maghrib sebagaimana biasanya pada pekan yang kedua dari setiap bulan, kita akan membahas kitab Adz-Dzikru wad-Du'a 'ala Dhawil Kitabi was-Sunnah, kitab tentang zikir dan doa di dalam tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan mengenai kemuliaan-kemuliaan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemuliaan empat perkara ini: bertasbih, kemudian bertakbir, bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Bahkan seorang hamba dituntunkan untuk membacanya dengan sekaligus. Bacaan yang mengumpulkan keempat perkara ini. Di sana ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, dan ada tahlil. Yaitu kita membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di antara kemuliaan-kemuliaan membaca empat hal ini, apa yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini beliau menyebutkan beberapa hadis dan ini yang akan kita baca. Qala fadlut tahmid wat takbir wat tahlil wat tasbih. Kemuliaan bertahmid, bertakbir, bertahlil dan bertasbih. Qala an Samurata ibn Jundab radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba'. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada empat. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Qala, la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak akan membahayakanmu dengan yang mana engkau mulai. Jadi boleh kita wolak-walik. Dari manapun yang kita mulai, ini tidak akan mengurangi nilai kemuliaannya. Mungkin seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kepingin kita mulai dari Allahu akbar dulu. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Atau dari la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Kata Nabi, la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak akan membahayakanmu dengan yang mana engkau mulai dari empat kalimat ini. Subhanallah artinya maha suci Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Dan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Hadis yang berikutnya. Qala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula, sungguh bila aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, itu lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari oleh matahari. Artinya dari seluruh alam semesta ini. Betapa mulianya kalimat yang empat ini tadi. Bahkan lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh alam semesta yang disinari oleh matahari. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Hadis yang berikutnya. Qala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap salah seorang di antara kalian di pagi hari itu, setiap persendiannya hendaknya dikeluarkan sedekahnya. Ada sedekahnya. Ya. Setiap persendian dari kita itu ada sedekahnya untuk setiap hari. Yang semestinya kita tunaikan sedekahnya itu. Berapa persendian yang ada di tubuh kita? 360 persendian. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadis yang nanti akan kita baca. Ada 360 persendian. Masing-masing persendian pada setiap pagi ada sedekah yang harus ditunaikan. Kemudian kata beliau, fakullu tasbihatin sadaqah. Maka setiap tasbih itu bisa bernilai sedekah. Wakullu tahmidatin sadaqah. Setiap bertahmid itu bisa bernilai sedekah. Wakullu tahlilatin sadaqah. Setiap bertahlil itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir itu adalah sedekah. Jadi setiap kita membaca subhanallah itu satu sedekah. Atau kita bertahmid, kita mengatakan alhamdulillah, itu nilainya satu sedekah. Demikian pula kalau kita membaca la ilaha illallah, itu satu sedekah. Demikian pula takbir Allahu Akbar, itu bernilai satu sedekah. Jadi kalau 360 persendian, paling tidak di setiap harinya kita harus menutupi sebanyak 360 sedekah. Ya, dengan kebaikan apapun yang bisa kita perbuat. Mau bertasbih, mau bertahmid, mau bertahlil, mau bertakbir. Minimalnya ada 360 sedekah yang harus kita tutupi untuk setiap persendian kita dalam setiap hari. Kemudian kata beliau, wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Ya. Mengajak kepada yang baik juga bisa bernilai sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, melarang dari yang mungkar juga sedekah. Namun kemudian kata beliau, wa yudzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma min adh-dhuha. Tapi bisa mencukupkan semua itu dua rakaat dari salat duha. Kalau kita melaksanakan salat duha dua rakaat, kita tutupi semuanya 360 sedekah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, kita lompati satu hadis yang berikutnya karena berkaitan dengan hadis yang sudah kita baca. Hadis berikutnya yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'atin mafsilin. Ya. Ala sittina wa thalathimi'atin mafsilin. Setiap anak Adam itu, kata beliau, diciptakan oleh Allah pada 360 persendian. Ya, ada 360 persendian yang ada di tubuhnya. Faman kabbarallaha, maka barang siapa yang bertakbir kepada Allah, wa hamidallaha, bertahmid kepada Allah, wa hallalallah, bertahlil kepada Allah, wa sabbahallah, bertasbih kepada Allah, wa staghfarallah, beristighfar kepada Allah, wa azala hajaran an tariqin nas, dan dia mau menyingkirkan batu dari jalan yang dilintasi oleh manusia, au syaukatan au azman min tariqin nas, atau menyingkirkan duri atau menyingkirkan tulang dari jalan yang dilintasi oleh manusia. Wa amara bi ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, mengajak kepada yang baik. Au naha an munkar, atau melarang dari yang mungkar. Ada datil kasittina wa thalathimi'ati sulama, fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Jadi kata beliau, semua kebaikan yang dilakukannya ini, sebanyak 360 kebaikan, maka berarti dia telah berjalan pada hari itu dalam keadaan dia menjauhkan dirinya dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di setiap hari kita punya 360 persendian yang harus kita keluarkan sedekahnya, supaya kita bisa menjauhkan diri kita dari api neraka Allah. Ya. Artinya kalau kita enggak tunaikan 360 kebaikan ini, kita terancam. Ya. Maka kita harus menunaikannya. Apa saja itu? Bisa kita tutupi dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, atau kebaikan-kebaikan yang lain, mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan sebagainya. Minimalnya 360 kebaikan. Kalau kita bisa menunaikan di setiap harinya 360 kebaikan kita lakukan untuk menutupi sedekah 360 persendian kita, artinya kita menjauhkan diri kita dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Ya. Namun tadi dalam hadis yang sebelumnya, Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa yudzi'u dzalika, wa yudzi'u an dzalika kullihi rak'atani min adh-dhuha. Ya. Namun bisa mencukupkan dari semua itu dua rakaat dari salat duha. Ya, kalau kita melaksanakan dua rakaat dari salat duha udah selesai. Kita tutupi 360 sedekah yang harus kita tunaikan bagi persendian yang ada di tubuh kita untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka pada hari tersebut. Nah, ini kehebatan salat duha. Hanya saja para ulama khilaf tentang masalah salat duha ini ya. Masalah hukumnya salat duha kita singgung sedikit. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahkan salat duha itu disyariatkan hanya sekali-kali waktu saja. Bahkan ada yang lebih tegas lagi daripada ini, ada yang berpendapat bahwa salat duha itu adalah perkara baru dalam agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Ya. Ada yang berpendapat dari sebagian ulama bahwa salat duha itu dilakukan kalau ada sebabnya. Misalnya seorang datang dari safar, dari perpergian jauh, maka dia salat duha. Ya. Atau dia baru menerima sebuah nikmat dari Allah yang sangat berkesan, maka dia salat duha. Ada yang berpendapat juga demikian. Ada sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa salat duha itu disyariatkan kalau seorang hamba di malam hari ketiduran dan tidak salat malam. Maka di pagi harinya dia melaksanakan salat duha. Namun dari sekian banyak pendapat di kalangan para ulama, pendapat yang paling dekat kepada kebenaran, wallahu a'lam, adalah madhab mayoritas para ulama yang namanya salat duha disunnahkan secara mutlak kapanpun, entah dia tadi malam salat malam atau tidak, entah ada sebabnya atau tidak, kapanpun dia melaksanakan setiap hari itu adalah perkara yang disunnahkan, ya, secara mutlak disunnahkan. Ini pendapat mayoritas para ulama yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, di antara dalil yang digunakan oleh mayoritas para ulama untuk menyatakan bahwa salat duha itu disunnahkan secara mutlak, ya, tanpa harus terkait dengan sebab, tanpa harus terkait dengan salat malam atau tidak, di antara dalil yang mereka pakai adalah hadis ini. Hadis yang barusan saja kita baca. Karena di hadis ini jelas sekali Nabi menyatakan apa? Bahwa pada setiap pagi, kata Nabi, setiap orang dari Bani Adam, dari manusia, dia mempunyai 360 persendian yang harus dia sedekahi. Dia keluarkan sedekahnya. Untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka Allah pada hari tersebut. Dan itu bisa dicukupkan dengan dua rakaat sholat. Sholat duha. Berarti kan boleh setiap hari kita sholat duha. Disyariatkan, disunnahkan. Karena bisa menutupi 360 persendian yang harus kita keluarkan sedekahnya. Untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kapan mulainya salat duha itu dilaksanakan? Awal waktunya kapan? Ada yang tahu? Kapan awal waktu salat duha? Hah? Iya, setelah terbitnya matahari sejarak satu tombak. Sekitar 10-15 menit setelah terbitnya matahari. Iya. Maka itu dimulai waktu salat duha. Kapan berakhirnya? Hah? Azan? Berakhirnya menjelang tergelincirnya matahari. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu sekitar 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit sebelum tergelincirnya matahari. Itu waktu berakhirnya salat ad-duha. Di waktu mana yang paling utama kita melaksanakannya? Kan waktunya panjang tuh. Iya kan? Dari setelah terbitnya matahari sejarak satu tombak sampai menjelang tergelincirnya matahari. Nah, dari sekian panjang waktunya, di waktu mana yang paling utama? Hah? Ini bukan salat zuhur, salat duha. Lah iya kapan itu? waktu yang paling utama adalah di akhir waktunya. Yaitu ya tadi 10 atau 15 menit sebelum tergelincirnya matahari. Dengan dalil hadis riwayat Muslim bahwa salat al-awabin, kata Nabi, salat orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu salat hina tarmadul fisal, ketika anak-anak onta itu merasa kepanasan, dia menderum di padang pasir. Dan itu jam berapa? Ya hampir menjelang zuhur, ketika matahari akan tergelincir, sekitar 10-15 menit. Maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, ini termasuk salat yang waktu yang paling utama untuk dilaksanakan adalah di bagian akhirnya. Ya, ini di antara salat yang dilakukan paling utama di bagian akhir waktunya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ini mengenai salatul duha. Jadi justru sudah menjelang terbenamnya. Dengan riwayat hadis sahih Muslim tadi, yaitu hina tarmadhu al-fisal, ketika anak onta merasa panas untuk menderum di padang pasir. Baik, jadi memang jam-jam segitu mereka pada bangkit dan berdiri kepanasan. Ya, tidak lagi menderum. Baik. Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Qala wa anhu, dan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya beberapa sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, wahai Rasulullah, orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai harta benda, mereka telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka itu salat sebagaimana kami salat. Wa yasumun kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fudhuli amwalihim, hanya saja mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, menjawab mereka, awalaisa qad ja'alallahu lakum, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian ma tasaddaqun, yang kalian pun bisa bersedekah walaupun tidak punya harta. Ya. Jadi orang-orang miskin enggak usah sedih, orang-orang yang enggak mampu, kata Nabi, enggak usah sedih. Karena Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, kata beliau, setiap tasbih itu bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin, wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir adalah sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid adalah sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil itu adalah sadaqah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah, memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun anil mungkar sadaqah, melarang dari yang mungkar adalah sedekah. Bahkan kata beliau, wa fi butni ahadikum sadaqah, bahkan persetubuhan salah seorang di antara kalian dengan istrinya atau dengan pasangannya yang halal adalah sedekah. Itu juga bernilai sedekah. Masya Allah, indahnya Islam. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, ini menjadi janggal bagi para sahabat Nabi, kok bisa orang yang menunaikan syahwat dapat pahala, dinilai sedekah gitu. Ya, enak sekali nih. Ya. Kalau gitu banyak-banyak aja sedekahnya. Kan gitu. Ya, subhanallah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Wahai Rasulullah, bisakah salah seorang kami menunaikan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya, lalu dia mendapatkan pahala karena itu? Heran para sahabat. Apa kata Nabi? Logikanya, beliau sebutkan analoginya seperti apa. Ara'aitum law wada'aha fil haram, fi haram, akana 'alaihi fiha wizr? Apa pendapat kalian Jikalau seandainya orang tadi menyalurkan syahwatnya dalam perkara yang haram, dia berbuat zina, apakah dia mendapatkan dosa? Dosa kan? Dosa. Tayyib. Kemudian kata Nabi, fakadzalik idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maka begitu pula, kalau seandainya orang ini menyalurkannya dalam perkara yang halal, maka pasti dia mendapatkan pahala. Nah, Islam itu selalu adil, tidak pernah menzalimi seseorang. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Masya Allah. Jadi semua itu bernilai sedekah. Hadis ini kalau kita kupas secara lebih luas, ini akan panjang sekali pembahasannya. Tapi kita lihat sedikit pembahasan dari hadis ini. Paling tidak kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh hadis yang ada di hadapan kita. Di sini sahabat itu menyatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, ahlud duthur zahaba bil ujur. Zahabu bil ujur. Ahlud duthur adalah orang-orang yang mempunyai fadlul mal. Ya, ad-duthur adalah fadlul mal, harta yang berlebih. Ya. Kemudian dikatakan yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, yasumun kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan dari harta-harta mereka. Di sini ada pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, bahwasanya sedekah itu dikeluarkan setelah kita punya kelebihan harta. Makanya tidak dianjurkan bagi orang yang tidak punya kelebihan harta untuk bersedekah. Karena ada tanggung jawab yang harus lebih penting dia tunaikan, yaitu menafkahi keluarganya. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas sempat menyatakan kafa bil mar'i itsman ayu dhay'a man ya'ul. Ya. Kafa bil mar'i itsman ayu dhay'a man ya'ul. Ya. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarga yang di bawah tanggung jawabnya. Ya. Dia tidak tunaikan nafkahnya sebagaimana mestinya. Maka orang yang untuk keluarganya saja kekurangan, bisa jadi haram bagi dia mengeluarkan sedekah. Ya, lebih utama bagi dia untuk dia penuhi nafkah bagi keluarganya. Oleh karena itu, di dalam riwayat lain Nabi menyatakan seutama-utama sedekah itu adalah sedekah yang engkau masukkan ke mulut istrimu. Fi fihi imra'atik, kata Nabi. Yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Itu seutama-utamanya sedekah. Nah, kalau sudah ada kelebihan dari kebutuhan keluarga kita, nah disitulah datang anjuran untuk kita membagi-bagikannya, menyalurkannya kepada orang-orang yang masih membutuhkan dari kalangan al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di sini para sahabat yang tidak mampu bukanlah iri dan dengki kepada sahabat-sahabat yang kaya. Ya, jadi mereka melaporkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena dengki, bukan karena iri. Ya. Hasad itu haram hukumnya. Maka kata para ulama, yang mereka lakukan ini diistilahkan dengan ghibbah. Ingat apa istilahnya? Ghibbah. Bukan hasad. Apa bedanya ghibbah dengan hasad? Kalau hasad itu kan kita terjemahkan dalam bahasa kita iri, ya, iri, dengki, itu hasad. Kalau ghibbah ini apa ya? Hah? Ya bukan cemburu. Intinya menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan kebaikan itu hilang dari orang tersebut. Itu namanya ghibbah. Dan itu boleh. Ya. Yang dilarang adalah hasad. Bedanya dengan ghibbah apa? Kalau orang hasad, itu dia kepingin dia aja yang dapat gitu kebaikan itu. Dan tidak ingin ada orang lain yang mendapatkannya. Kalau ada orang lain yang dia hasati, itu dia kepingin kenikmatan yang dia hasad pada orang itu hilang dari orang tersebut. Itu namanya hasad. Tapi kalau kita kepingin, kita lihat ada orang punya kebaikan, kita kepingin mendapatkan kebaikan seperti kebaikan dia, tanpa menghilangkan kebaikan yang ada padanya, disebut dengan ghibtah. Ya. Makanya dalam riwayat, Nabi SAW menyebutkan, ada dua hal yang sepantasnya kita merasa cemburu kepada dua orang tersebut. Orang yang pertama, yaitu orang yang punya ilmu, kemudian orang yang punya ilmu dan punya harta, kemudian dia menggunakan ilmu dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang punya harta dan menggunakan harta tersebut di jalan Allah. Nah, atau yang pertama adalah orang yang punya ilmu yang dia mengajarkan ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang punya harta yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Maka kata Nabi, tidak ada yang pantas untuk kita iri kecuali dua golongan manusia ini. Supaya kita mendapatkan kebaikannya tanpa kita mengharapkan bahwa kebaikan itu hilang dari orang tersebut. Nah, ini sahabat-sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan iri tapi ghibtah. Mereka juga kepingin. Kok cuma orang-orang kaya itu saja yang bisa sedekah? Kami enggak bisa. Mereka punya harta, kami enggak punya. Gimana ini ya Rasulullah? Apa yang harus kami perbuat? Nah, ini yang mereka kepingin tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, bahwa dari pernyataan hadis tadi kita tahu bahwa orang kaya yang berberkah hartanya adalah orang kaya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, dia salat, dia puasa dan melaksanakan perintah-perintah yang lain, juga mengeluarkan hartanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kaya yang hartanya berberkah. Ya. Ada juga orang kaya tipenya begini. Dia enggak sholat, enggak puasa, enggak, tapi dia kepingin pas lagi dimintai sumbangan untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk anak yatim, dia keluarkan. Dia pikir dengan mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti itu sudah cukup, walaupun dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban semacam sholat, puasa dan lain sebagainya. Dia kira ini sudah bisa menutupi kekurangan yang tadi. Ini bukan matematika ya, ini bukan ilmu bisnis ya, gali lubang tutup lubang begitu, enggak ya. Ini adalah cara berpikir yang salah. Orang kaya yang berberkah, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang kaya yang senantiasa mentaati Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dia salat, dia puasa dan hal-hal yang lain yang diwajibkan oleh Allah, dia jauhi hal-hal yang haram dan dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Makanya ini yang membuat para sahabat cemburu kepada sahabat-sahabat mulia yang lain yang mereka mempunyai harta, orang-orang kaya di kalangan sahabat. Kenapa? Karena mereka taat kepada Allah, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka ini, mereka itu ya. Dan ada satu yang gak bisa dilakukan oleh orang miskin tersebut, yaitu mereka pun bersedekah dengan harta mereka di jalan Allah. Kami gak punya harta ya Rasulullah. Maka apa dijawab oleh Nabi SAW? Bahwa setiap kebaikan itu pun bisa menjadi sedekah. Ya, setiap tasbih bisa bernilai sedekah, setiap takbir bisa bernilai sedekah, setiap tahmid bisa bernilai sedekah, setiap tahlil bisa bernilai sedekah, apapun kebaikannya. Mengajak kepada yang baik, melarang dari yang mungkar, menyingkirkan gangguan dari jalan, menolong orang yang punya beban, apa saja, menyeberangkan orang yang enggak bisa nyebrang misalnya, apa saja. Memberitahu alamat orang yang sedang mencari alamat, ya. Membantu orang yang kehabisan bensin dan sebagainya. Apa saja kebaikan itu, selama itu kebaikan, bisa bernilai sedekah. Intinya itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat indah sekali. Selalu mengajak kepada setiap kebaikan. Dan yang lebih mengagumkan lagi adalah apa yang ada di akhir hadis ini. Bahkan pada setiap persetubuhan di antara kalian bernilai sedekah. Ada yang bertanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, mufti Saudi Arabia di masa lampau, beliau sudah meninggal sebelum mufti yang sekarang. Beliau ditanya, di dalam salah satu fatwa beliau disebutkan, ada yang bertanya, apakah orang yang mendapatkan pahala karena menyetubuhi pasangannya yang halal itu kalau dia niatkan, harus ada niat bahwa dia ingin pahala dengan hal tersebut. Dalam rangka untuk menjaga dirinya dari perkara yang haram. Atau walaupun dia melakukannya begitu saja tanpa ada niat, dia juga dapat pahala. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau, bahkan walaupun dia tidak punya niat. Ya, setiap orang yang melakukannya dari kalangan muslimin kepada pasangannya yang sah, dia mendapatkan pahala. Karena itulah zahir daripada hadis ini. Ya. Karena kalau dia menyalurkannya di yang haram, dia pasti mendapatkan dosa. Ya, dia niat atau tidak niat, kalau dia salurkan di dalam yang haram, maka dia dosa. Begitu juga kalau ketika dia menyalurkannya di hal yang halal, di pasangannya yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Maka dia mendapatkan pahala karenanya. Nah, dan ini adalah keutamaan orang yang sudah menikah, berkeluarga. Ya, makanya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah bisa menikah, menikahlah segera. Enggak usah ditunda-tunda. Ustaz, tunggu mapan dulu. Kapan mapannya antum? Ya, kemapanan itu Allah datangkan setelah antum berkeluarga. Ya. Makanya dalam ayat Allah katakan yughnihimullahu min fadlih. Allah yang akan memapankan mereka setelah mereka berkeluarga dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Menikahlah, kata Nabi. Ya. Kenapa beliau menganjurkan para pemuda ini untuk segera menikah? Ya, begitu dia mampu, ya, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu di antara kalian, begitu mampu nikah. Mampu di sini ada dua. Mampu memenuhi kebutuhan biologis, ya, yang kedua adalah mampu untuk bertanggung jawab kepada istri yang dia nikahi secara nafkah dan kewajiban-kewajiban yang lain tentunya. Nah, maka kalau begitu dia mampu, dia bisa bertanggung jawab, nikah. Enggak ada syaratnya harus kaya dulu, punya mobil dulu, punya rumah dulu, punya kulkas dulu, punya tempat tidur dulu. Anda punya pekerjaan, ya, Anda bisa mencari dan Anda bertanggung jawab untuk bisa menafkahi istri, menikahlah. Ya. Falyatazawwaj. Kenapa? Apa manfaatnya? Kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar. Karena itu lebih menundukkan pandangan, menahan pandangan kepada yang haram. Ya, apalagi di zaman yang rusak seperti ini. Wa ahsanu lil farj, lebih memelihara kehormatan, kemaluan. Ya, faman lam yastati' fa alaihi bisawm. Ya, bagi yang tidak mampu, puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah tameng. Itulah rahasia kenapa setiap yang menyalurkannya di pasangannya yang halal, dia dapat pahala. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah, dia akan lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bernilai sedekah. Itu bernilai sedekah. Iya. Nah. Sudah isya? Sudah masuk ya? Kurang 2 menit. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah salat isya. Wallahu a'lam billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.